saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di negeri kita, serta di berbagai negeri di dunia ini, dilanda, ditimpa oleh wabah virus yang saat ini dikenal dengan virus corona, yang menimpa ke berbagai wilayah di dunia. Dan banyak sebagian manusia dan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang di Indonesia ini, yang yakni sebagian di antara mereka ada yang tertimpa virus ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa virus ini sebelumnya muncul di Cina. Dan sebagaimana seorang ahli bumi, ada seorang pakar dahulu bernama Al-Muwaffaq Al-Baghdadi, beliau mengatakan, "Wasinu awba'ul ard wa hiya mahallut ta'in wal amrat al-qatalah." Sejak dahulu bangsa Cina, negeri Cina adalah tempat banyak terjadinya wabah. Dan dari di sana juga terdapat berbagai macam ta'un, wabah ta'un, dan penyakit-penyakit mematikan. Kalau kita perhatikan negeri Cina, apalagi di zaman sekarang yang dikuasai oleh rezim komunis yang tidak beragama, maka tidak heran muncul dari mereka berbagai macam virus. Sebelum virus corona, ada virus SARS misalnya, flu burung misalnya, dan sebagainya. Karena mereka tidak beragama, mereka tidak menjaga kebersihan diri, kebersihan tempat. Di antara mereka, sehabis misalnya buang air, di antara mereka banyak yang tidak istinja. Demikian pula, mereka pun bersih-bersih diri, seperti mandi misalnya, seperlunya, semaunya. Tidak ada, karena tidak beragama. Ya, bahkan ada seorang yang menyampaikan kondisi di sana ketika terjadi musim salju misalnya, di antara mereka bahkan ada yang mandi hanya sebulan sekali, menunjukkan mereka kurang menjaga kebersihan. Maka karena keadaan seperti ini, wajar sekali banyak virus muncul dari mereka karena meninggalkan agama. Mereka tidak menjaga kebersihan. Berbeda dengan orang-orang yang beragama, terutama agama kita Islam, yang memerintahkan kebersihan, baik diri, pakaian, maupun tempat, di mana kita diperintahkan beristinja setelah kita buang air. Demikian pula membersihkan diri kita, menyucikan diri kita dari hadas. Demikian pula dari najis, baik yang menimpa diri, menimpa pakaian, maupun menimpa tempat. Ya, kita diperintahkan setelah buang air kecil misalnya, kita diperintahkan untuk istinja atau cebok. Setelah itu kita pun menjaga juga pakaian kita, celana kita, agar kita tidak terkena najis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istanzihu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu." Jagalah diri kalian dari terkena cipratan kencing, karena pada umumnya azab kubur diakibatkan olehnya. Demikian pula kita diperintahkan juga membersihkan tempat dari najis. Sehingga Islam memperhatikan diri, demikian pula pakaian, demikian pula tempat di tengah-tengah di antara manusia yang katanya sekarang sudah modern. Katanya banyak orang-orang yang cerdas, kemudian mampu berbagai macam membuat alat-alat canggih. Tapi masih banyak yang tidak memperhatikan hal ini. Di antara mereka hanya memperhatikan tempat, tapi dirinya tidak diperhatikan. Tempatnya dibersihkan sebersih-bersihnya, tempatnya diwangikan sewangi-wanginya, tapi setelah buang air kecil, karena mereka tidak punya aturan agama, mereka tidak istinja. Ada juga sebagian orang yang hanya memperhatikan diri. Dia setelah buang air kecil, misalnya dia cebok, tapi kemudian tidak disiram tempatnya, ini juga salah. yang benar adalah Islam, memperhatikan diri, pakaian dan tempat. Kita setelah buang air kecil misalnya diperintahkan untuk cebok atau istinja, kemudian kita pun diperintahkan menjaga pakaian kita agar tidak terkena najis. Demikian pula kita diperintahkan untuk menjaga tempat agar kita bersihkan dari najis, sehingga kita siram misalnya. Ini menunjukkan kebersihan, kesucian yang disyariatkan oleh Islam. Dan Islam datang untuk menjaga kebersihan lahir maupun batin kita. Nasihatku untukmu.